Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-22 dari bulan Rabi'il Akhir 1441 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 18 Desember 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari karya Al-Imam Muslim Ibnul Hajjaj di dalam As-Sahih, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah sedikit banyak menjelaskan hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu ardhah pada bab yang ke-17 yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, babu bayani khisalin man ittasafa bihinna wajada halawatal iman, bab yang menjelaskan tentang sifat-sifat barang siapa yang bersifat, yang berperangai dengan sifat-sifat tersebut, maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga sifat yang apabila seorang berperangai dengannya, maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Dan telah kita sebutkan makna dari halawatul iman adalah makna yang hakiki, bukan majas. Jadi memang benar seorang akan merasakan manisnya keimanan itu seperti apa apabila dia bersifat dengan tiga perkara ini yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Telah kita sebutkan bagaimana manisnya keimanan tersebut dirasakan oleh Bilal ibn Rabah, dirasakan oleh Ammar ibn Yasir, dan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam secara umum, yang notabenenya mereka adalah orang-orang yang dipaksa untuk kembali kepada agama kesyirikannya, agama kekufurannya. Maka ketika mereka beristiqamah, mereka tetap berada di jalan al-Islam, benar-benar mereka rasakan manisnya keimanan yang ada di sisi mereka, di tengah azab, di tengah hukuman yang kaum musyrikin berikan kepada para sahabat Rasul radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Sifat yang pertama, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ini yang telah kita bahas. Ketika seseorang benar-benar menjadikan Allah dan Rasulnya adalah dua pihak yang sangat dicintainya dibandingkan keduanya, Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan telah kita jelaskan faedah yang berkaitan dengan mimma siwahuma, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan man mimman siwahuma, karena man di dalam bahasa Arab memiliki makna Orang-orang yang berakal, benda mati tidak masuk ke dalam lafaz man. Jadi lebih sempit maknanya ketika Nabi SAW diibaratkan dengan mimman siwahuma. Seorang yang menjadikan Allah dan Rasulnya dua pihak yang lebih dicintai olehnya selain dari keduanya, dari kalangan manusia. Artinya tidak masuk ke dalamnya harta duniawi, tidak masuk ke dalamnya benda-benda mati dan yang seterusnya. Akan tetapi Nabi SAW melafadkan dengan lafad yang lebih umum, mimma siwahuma, bukan man sekali lagi, tapi dengan ma, sehingga masuk ke dalamnya manusia, begitu pula orang-orang, begitu pula benda-benda yang mati seperti harta dunia, uang, kekayaan, jabatan, apapun itu, apabila dia menjadikan perkara-perkara tersebut di bawah kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Tapi al-aksu bil-aksi, kalau dia tidak jadikan Allah dan Rasulnya sebagai dua pihak yang lebih dia cintai daripada selain Allah dan Rasulnya, maka dia tidak akan mendapatkan halawatul iman. Dia lebih mencintai jabatannya, dia lebih mencintai kedua orang tuanya, dia lebih mencintai anak istrinya, dia lebih mencintai saldo ATM-nya dan yang seterusnya, maka tidak akan dia mendapatkan yang namanya halawah al-iman, manisnya keimanan. Harus dia kalahkan perkara-perkara duniawi dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tentunya seperti yang telah kita jelaskan, ini tidak bisa hanya sekedar ad-da'awa, hanya sekedar anggapan bahwa kami lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya, kami kelompok yang mencintai Allah dan Rasulnya. Sekian banyak duat di zaman sekarang ala abwabi jahannam yang mengklaim hal tersebut, ma'adzalik, bersamaan dengan itu mereka juga yang mengatakan hati-hati dari kelompok yang suka mentahdir, hati-hati dari kelompok yang sok suci, hati-hati dari kelompok yang suka membid'ah-bid'ahkan, hati-hati dari kelompok yang suka mensesat-sesatkan, hati-hati dari kelompok yang suka mensyirik-syirikkan. Ditanyakan kepada da'i tersebut, siapa yang dimaksudkan? Kelompok yang suka membid'ahkan, yang suka menuduh saudaranya melakukan syirik, sesat, ahlun nar. Maka mereka menjawab, kaum Wahhabiyah. Wal'iyadzu billah. Padahal kalau mereka mau jujur, para du'at ala abwabi jahannam ini mau jujur, sekian banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan tentang kebid'ahan, menjelaskan tentang kesyirikan, menjelaskan tentang kesesatan. Tapi mereka tidak mau jujur, ini permasalahannya. Karena memang arkanul hizbiyah seperti yang disebutkan oleh Syekhu Syuyukhina Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i alaihi rahmatullah, ada tiga. Beliau mengatakan alaihi rahmatullah, arkanul hizbiyati thalathatun, al-kadhibu wat-tadlisu wat-talbisu. Pondasi utama masuk ke dalamnya ahlul bid'ah wa dalal, masuk ke dalamnya ahlul ahwa, masuk ke dalamnya al-firaqut dalah. Arkanul hizbiyah thalathatun, kata Syekh Syuyukhina Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i alaihi rahmatullah. Yang pertama kata beliau, al-kadzib, kedustaan. Karena memang mereka orang-orang yang tidak jujur, akan selalu berdusta dari satu lubang ke lubang yang lainnya, satu kesempatan ke kesempatan yang lainnya. Ketika sudah ditodong, bagaimana Nabi SAW membid'ahkan kaum Qadariyah, menyesatkan kaum Jahmiyah, menyesatkan Al-Khawarij? Mereka diam. Ini kalau sudah terpojok. Tapi kalau sudah didiamkan oleh Ahlul Haq, suaranya kemana-mana. Wal'iyadzubillah. Padahal isinya adalah kedustaan. seakan-akan mereka gambarkan sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh ada unsur kebencian kepada pihak lain. Digambarkan sosok Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam adalah sosok yang sempurna, yang tidak mungkin menyesatkan orang lain, yang tidak mungkin membid'ahkan orang lain, yang tidak mungkin mengklaim orang lain telah melakukan kesyirikan. Padahal gambaran-gambaran tersebut semuanya adalah al-kadzib, kedustaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sosok yang sempurna, na'am bila syak, tanpa ada keraguan sedikit pun. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita dalam tanda kutip kebencian. Sekali lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita dalam tanda kutip kebencian kepada ahlul bid'ah wal bid'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita untuk kita benci kepada syirik wa ahlu syirik. Ini akidahnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan dibuat persepsi, penggiringan opini bahwa ini adalah akidah jelek, akidah busuk yang dimiliki oleh Wahhabiyah wal'iyadzu billah. Kemana pelajaran tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Perjalanan hidup beliau wadih, bayyin, termaktub, ternukil dari sekian kutub-kutub sejarah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar mentahzir dari kesyirikan, benar-benar mentahzir dari kebid'ahan. Iyakum wa muhdatsatil umur, kata beliau alaihi salatu wassalam, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Ini kemana? Kita hanya mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita yang dikambing hitamkan sehingga diambil sebuah statement, sebuah kesimpulan, apabila ada seorang muslim yang baru mengenal sunnah, yang baru ngaji, langsung bertemu dengan majelis-majelis Wahhabiyah, ketahuilah bahwa mereka tidak akan kembali ke majelis kita ini. La haula wala quwata illa billah. Sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Syuyukhina, Syekh Muqbil, pada rukun yang kedua, pondasi hizbiyah yang kedua, at-tadlis. Suka menyembunyikan perkara-perkara yang harusnya disebarkan di tengah-tengah umat, tapi mereka tadlis. Begitu pula poin yang ketiga, pondasi yang ketiga, kata Syekh Syuyukhina, at-talbis. Suka mentalbis, merubah al-haq menjadi al-batil, al-batil menjadi al-haq, as-sunnah menjadi bid'ah, bid'ah menjadi sunnah. Inilah tiga pondasi hizbiyah. Maka kita tidak heran dengan anggapan-anggapan orang-orang yang hanya sekedar mengaku nuhibbullaha wa nuhibbur rasula, kami mencintai Allah, kami mencintai Rasul, akan tetapi secara sadar ataukah tidak sadar mereka menggembosi umat Islam untuk tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Mereka menggembosi umat Islam untuk tidak mencintai Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wal'iyadzubillah. Ini hakikat haula ad-dullal. Karena akidah Nabi alaihi salatu wassalam dijauhkan dari umat. Akidah Rasul sallallahu alaihi wassalam mereka buat tanfir manusia, agar manusia lari dari akidah yang benar yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wassalam. Ini yang pertama, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Kemudian dari lafaz Nabi alaihi salatu wassalam, mimma siwahuma, dibandingkan dengan selain Allah dan Rasulnya. Jadi seorang muslim bisa merasakan manisnya keimanan apabila dia menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai dua pihak yang mutlak dia taati, tanpa dia tawar-tawar, tanpa dia debati lagi, tanpa dia kritisi lagi. Jadi apa kata Allah, apa kata Rasul alaihi salatu wassalam subhanahu wa ta'ala, langsung diterima secara legowo, secara lapang dada. Ketaatan mutlak hanya ada pada Allah dan hanya ada pada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Adapun selain keduanya, pemerintah, kedua orang tua, anak istri, bos, manajer, dan yang seterusnya, selain Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, ketaatan kepada mereka hanyalah ketaatan yang tidak bersifat mutlak. hanyalah ketaatan yang tidak bersifat mutlak. Artinya, ketika perintah Allah dengan perintah kedua orang tua kita berbenturan, berlawanan, maka kita harus mengedepankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam berlawanan, kontradiktif dengan perintah manajer, atasan atau bos kita, maka sebagai seorang mukmin yang ingin merasakan halawatul iman, harus dia kedepankan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dibandingkan atasannya. Karena perintah yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam mutlak, wajib untuk diikuti, wajib untuk ditaati, dan ini sebuah keharusan, tidak bisa tidak. Adapun atasan, manajer, bos dan yang seterusnya, manusia biasa, ketika kita taat sesuai dengan garis ketaatan Allah dan Rasulnya, kalau perintah mereka sudah keluar dari koridor syariat, maka kita minta maaf. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Dan ini secara keseluruhan, selain Allah dan Rasulnya, termasuk harta benda kita. Ketika harta benda kita memerintahkan kita untuk melakukan perkara-perkara yang haram, berzina misalkan, wal'iyadzu billah, berjudi misalkan, itu hakikatnya perintah dari harta benda kita melalui waswasah dari syaitan. Kalau kita taati, berarti kita telah mendzalimi diri kita sendiri, dan lebih parah dari itu, mendzalimi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ikhwati fillah yara'akumullah, dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sifat yang kedua yang bisa menjadikan seorang muslim merasakan halawatul iman, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ketika seorang mencintai orang lain, dia tidak mencintai orang tersebut kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. La yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai si fulan, dia tidak mencintai si allan dari kalangan sahabat-sahabatnya, dia tidak mencintai kedua orang tuanya kecuali didasari kecintaan tersebut lillahi taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, Abul Abbas, beliau mensyarah lafaz ini. Dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, ya'ni bil mar'i huna, yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang di sini, wa ayyuhibbal mar'a, dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Seseorang di sini maksudnya apa? Kata Imam Al-Qurtubi, al-muslimu al-mu'minu, seorang muslim yang beriman. Ini maknanya wa ayyuhibbal mar'a. Enggak masuk ke dalamnya orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir tidak boleh kita cintai. Apalagi kita loyal. Apalagi kita tasyabbuh, wal iyadzu billah. Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang bertasyabbuh dengan satu kaum dari kalangan kufar, maka dia akan masuk ke dalam golongan tersebut, wal iyadzu billah. Al mar'u ma'a man ahab, kata Nabi alaihi salatu wassalam, seseorang itu akan dikumpulkan oleh Allah jalla jalaluh bersama orang-orang yang dia cintai. Tentunya kita senang apabila nanti dikumpulkan dengan izin Allah jalla jalaluh di akhirat kelak dengan mukminin al muslimin. Maka wa ayyuhibbal mar'a yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang mencintai orang lain kecuali karena Allah. Orang lain di sini maksudnya adalah al-muslimul mu'min. Kenapa? Li'annahu huwallazi yumkinu ayyukhlasa lillahi ta'ala fi mahabbatihi. Karena hanya kepada mukmin, hanya kepada muslimlah kita bisa mengikhlaskan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini faedah yang bisa kita ambil, bagaimana apabila kita memiliki kerabat, apabila kita memiliki kedua orang tua yang masih belum muslim, yang masih belum mukmin. Dibahas oleh para ulama Gimana? Yang jelas kalau kita akan menjadikan teman duduk, artinya belum terjadi, kita masih ada ikhtiar, kita masih ada pilihan untuk menjadikan orang kafir tadi teman kita, untuk menjadikan orang kafir tadi teman duduk kita, menjadikan orang kafir tadi sahabat kita. Kalau ada pilihan, jelas. Kalau dia pilih untuk berteman dengan orang kafir, artinya dia tidak ingin merasakan halawatul iman yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini. Tapi kalau sudah terlanjur, nggak ada seorang yang ingin keluar dari rahim ibu seorang kafir. Akan tapi kalau sudah tertakdirkan demikian, termaktub demikian, mau gimana? Seperti kaum muslimin yang mereka lahir dari perut-perut ibunya, rahim-rahim ibunya yang masih kufur di negara-negara kafir sana. Maka beranjak dewasa, kecilnya dia masih dalam agama orang tuanya, beranjak dewasa dia baru mengenal Islam, akhirnya mu'allaf, masuk ke dalam deretan al-muslimin. Ah, bagaimana statusnya? Maka dijawab oleh a'immatus salaf, diantaranya al-imam an-nawawi alaihi rahmatullah. Kata Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, harus kita nufarriq, harus kita membedakan antara kecintaan al-haqiqiyah, kecintaan yang hakiki. Artinya kecintaan yang hakiki itu adalah kecintaan yang nilainya ibadah. InsyaAllah nanti dilanjutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah dengan menukilkan dua firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kecintaan yang hakiki, yang bentuknya ibadah. Adapun jenis yang kedua adalah mahabbatun tabi'iyah. Jadi ada mahabbatun haqiqiyah, mahabbah yang hakiki, kecintaan yang benar-benar cinta, yang itu ada unsur ibadahnya bahkan sangat besar. Ketika seorang cinta kepada Allah, besar ganjarannya. Seorang cinta kepada Rasul alaihi salatu wasalam, besar ganjarannya. Seorang cinta kepada para ashab Rasulullah radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, besar ganjarannya, pahalanya dari si Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kedua, mahabbatun tabi'iyah, mahabbah yang sifatnya alami. Gak bisa dipungkiri, yang namanya seorang ayah pasti mencintai ibunya. Afwan, yang namanya seorang anak pasti mencintai ibunya. Yang namanya seorang ibu pasti mencintai anaknya. Dan ini berlaku dalam semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Satu fitrah, satu ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang memang Allah tetapkan di muka bumi ini. Jangan manusia, hewan pun demikian. Bagaimana kita melihat kucing, menyayangi anaknya. Ini tabi'iyah namanya, jenis yang kedua. Apabila kita sudah tertakdirkan, sudah terjadi, kanan dan kiri kita adalah orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, maka yang pertama gak akan mungkin kita berikan. Karena mahabbatun hakikiyah itu tidak boleh diberikan oleh seorang muslim kepada seorang non-muslim. Mahabbatun hakikiyah harus muslim berikan kepada muslim yang lain. Harus mu'min berikan kepada mu'min yang lainnya. Tidak boleh untuk dicampur aduk. Mahabbatun hakikiyah khusus bainal mu'minin wa bainal muslimin. Adapun mahabbah yang kedua yang namanya tabi'iyah, ya sudah terlanjur mau diapa kan? Memang kecintaan kita yang secara alami mencintai orang tua kita, misalkan wal'iyadz billah yang kufur, bagi mereka yang mu'allaf punya orang tua masih dalam agama kekufuran, masih dalam agama kesyirikan, kalau dia mencintainya karena alamiah, ya gak ada masalah. Tabi'iyah, tabiat dia sebagai seorang anak mencintai ayahnya, mencintai ibunya, tentunya kecintaan tersebut harus dibangun di atas hukum syar'i. Maksudnya apa? Harus dia gandengkan usaha, paling tidaknya doa, agar kedua orang tuanya bisa kembali ke al-Islam atau bisa masuk mendapatkan hidayah sunnah, hidayah Allah subhanahu wa ta'ala untuk memeluk agama al-Islam. Itu bukti kecintaan mahabbah dia, bukti kecintaan mahabbah tabi'iyah, tabiat mahabbah yang dia miliki agar orang-orang terdekatnya yang kufar bisa masuk ke dalam al-Islam, mengenal Allah, mengenal nabinya alaihi salatu wassalam. Dan mahabbah tabi'iyah yang sifatnya alami ini dijelaskan oleh para ulama kaitannya sangat erat dengan muamalah dunyawiyah. Ini yang harus kita perhatikan bersama. Ini yang membedakan antara mahabbatun haqiqiyah dengan mahabbatun tabi'iyah. Kalau kecintaan yang alami, erat kaitannya dengan muamalah dunyawiyah. Muamalah dunyawi, memberikan hadiah, tahadu, tahabbu. Jangan mentang-mentang orang tua kita kafir, orang tua kita musyrik, enggak pernah kita berikan hadiah, enggak pernah kita berikan sedekah, enggak pernah kita berikan uang dan yang seterusnya, enggak pernah kita berikan perhatian. Jangan, muamalah dunyawiyah tetap berjalan, mahabbah tabi'iyah. Tetap, karena seorang anak mencintai ibunya, seorang anak mencintai ayahnya, mencintai saudara kandungnya, kakaknya atau adiknya yang mungkin masih kufur. Muamalah dunyawiyah tetap seperti biasa. Harus adil ketika bersikap, harus amanah ketika diberikan amanah. Jangan mentang-mentang kafir, oh ini harus kita tipu hartanya, kita ambil, rampas. Lah, bukan demikian. Berbeda dengan mahabbatun al-haqiqiyah, kaitannya erat seperti yang Anda sebutkan tadi dengan al-ibadah. Peribadahan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ikhlaskan rasa cintanya kepada kedua orang tuanya yang muslim. Terus dia doakan agar kedua orang tuanya mendapatkan rahmat, barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan segala urusannya. Unsur-unsur ibadah. Kaitannya erat dengan unsur al-ibadah. Maka ini yang disebutkan oleh al-imam al-Qurtubi alaihi rahmatullah. Yang dijelaskan oleh beliau, li'annahu huwa alladhi yumkinu ayyukhlasa lillahi ta'ala fi mahabbatihi. Hanya seorang muslim, hanya seorang mukminlah yang kepada mereka kita bisa mengikhlaskan karena Allah unsur kecintaan kita. Wa ayyutaqarraba lillahi ta'ala bihtiramihi. Dan kita bertaqarrub, kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita bersikap ihtiram, menghormati muslim yang lainnya, apalagi itu adalah kerabat-kerabat kita. Menghormati muslim yang lainnya, wa hurmatih, dan kita benar-benar meyakini kehormatan darahnya, kehormatan hartanya, kehormatan harga dirinya. Harga dirinya tidak boleh diinjak-injak, hartanya tidak boleh dirampas, begitu pula darahnya tidak boleh ditumpahkan. Itu harus kita yakini. Dan itu bentuk ibadah, takarrub kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang muslim yang mampu kita sebenarnya untuk memenggal lehernya, misalkan. Tapi kita tahu dia muslim, gak boleh kita bunuh. Dia muslim, gak boleh kita rampas hartanya. Dia muslim, gak boleh kita injak-injak harga dirinya. Padahal lisan kita sangat mudah untuk mencibir dia, misalkan. Menghardik dia, misalkan. Menggibahi dia, misalkan. Tapi kita sadar, oh ini ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh menggibah, enggak boleh menamimah dan yang seterusnya. Sehingga kita jaga kehormatan dia, kita jaga harta dia, kita jaga darah dia. Itu bentuk taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahul mausufu bil ukhuwatil imaniyah. Karena kaum muslimin, kaum mukminin inilah yang telah disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ukhuwah imaniyah, persaudaraan di atas tali keimanan. Persaudaraan di atas tali keimanan. Jangan disempitkan pemahamannya, persaudaraan di atas tali kesalafiyahan. Ini pemahaman yang keliru. Selama dia mukmin, selama dia muslim, ketika kita bermuamalah dengan dia, wajib untuk kita jaga hartanya. Artinya muamalah duniawiyah, ketika misalkan kita bermuamalah, berbisnis, berdagang, bekerja sama dengan seorang atba'ul bid'ah, pengikut kebid'ahan. Fa'ilul bid'ah, pelaku kebid'ahan. Dan seperti yang kita ketahui, ikhwati fillah ya ra'akumullah, yang namanya orang-orang yang bergelut dengan kebid'ahan itu terbagi menjadi dua. Yang ini harus kita fahami. Yang pertama, mereka adalah ahlul bid'ah wa dhalal, pentolannya. Yang kedua, hanyalah atba' wa fa'il, fa'alul bid'ah, hanya sekedar pelakunya, ikut-ikutan saja. Muamalah kita dengan kelompok yang pertama berbeda dengan muamalah kita dengan kelompok yang kedua. Kelompok yang pertama, ahlul bid'ah wa dhalal, kita punya bisnis dagang dengan mereka, segera putuskan. kita punya kerjasama dengan mereka, segera selesaikan. Berbahaya. Diharamkan dalam syariat? Tidak. Nasihat para ulama, jauhi mereka. Katanya kita mau mendengar nasihat para ulama. Haram tidak? Tidak haram. Jangan disalahartikan lagi. Itu ahlu sunnah wahhabiyah. Salafi mutasyaddid katanya. Mengharamkan bermuamalah dengan pentolan bid'ah. Siapa yang mengharamkan? Hati-hati dalam membuat satu pernyataan. Hati-hati dalam membuat satu kesimpulan. Gak bisa macam-macam. Jangan nuduh terus. Ini ahlul haq sudah lama diam ini. Diam, sabar. Disuarakan terus al-haq. Disuarakan terus al-haq. Mereka membela diri, walhamdulillah. Karena bersama mereka ada Al-Quran wa Sunnah. Ketika dituduhkan, mengharamkan, silahkan tanyakan kepada para duat, para masyayikh, para ulama, karya-karya, kutub para ulama terdahulu, Ibnul Qayyim, Ibn Taymiyyah, dan yang sebelumnya, ada semua termaktub. Silahkan dicek. Silahkan dipelajari, silahkan diteliti. Apakah mereka mengharamkan, hati-hati, lafadz haram, diharamkan berarti tidak boleh, sama sekali. Seperti seorang mengatakan, haramnya seorang muslim memakan al-khinzir, memakan daging babi misalnya. Haramnya seorang muslim bermuamalah dengan riba. Haram, sama sekali tidak boleh. Haramnya seorang muslim berjudi. Haramnya seorang muslim berzina. Haramnya seorang muslim dan keharaman-keharaman yang lainnya. Adapun muamalah dengan ahlul bid'ah wa dalal tidak sampai kepada at-tahrim. Ini yang harus dipelajari. Jangan sekedar tuduhan, tuhma. Kenapa kita tidak mau bekerja sama sampai menutus hubungan, korelasi antara kita dengan ahlul bid'ah wa dalal. Bukan atba' ya, ahlul bid'ah wa dalal. Kalau sudah disebut ahl, ahl itu artinya sudah pentolannya. Dinasehati berkali-kali, bukan hanya satu dua kali, berkali-kali. Tidak mau, al-haq ada di hadapannya, dia pinggir ke kanan, dia jalan ke kiri. Tidak mau menerima al-haq yang ada di hadapannya. Ini ahlul bid'ah. Lebih dari itu, dia suarakan, ayo ikut kebid'ahan saya, ayo, dan seterusnya. Ini ahlul bid'ah wa dhalal. Apa nasihat para ulama? Karena kita berjalan dengan manhajul Qur'an wa manhajul sunnah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan sifat para ulama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wahai kaum muslimin, bertanyalah kepada ahlu dzikr, kepada para ulama, apabila kita tidak atau apabila kalian tidak mengetahui satu hukum. Nah, hukum bermuamalah dengan ahlu bid'ah wal ahwa kita tidak ketahui, tanyakan kepada mereka, para ulama. Kita menjalani perintah Allah, fas'alu, jangan disalahkan. Masa kita tanya sama para ulama disalahkan? Kita sampaikan kepada Syekh Rabi' disalahkan. Kita sampaikan kepada Syekh Ubaid disalahkan. Kita sampaikan kepada Syekh Abdullah Al-Bukhari disalahkan. Ini Al-Quran yang kita jalankan, ya akhi. Ada apa ketika kita bertanya? Dipermasalahkan. Jangan disalahkan. Ternyata para ulama dari zaman dahulu, as-salaf, salafus salihin, pendahulunya orang-orang yang soleh, membahas. Ternyata hukum bermuamalah dengan ahlul bid'ah wa dalal dianjurkan untuk tidak dilakukan. Jangankan bermuamalah, duduk bareng saja, mujalah satu ahli bidah ada pembahasannya. Dibahas oleh Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, dibahas oleh Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah, dan guru beliau Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, dan a'immatus salaf yang lainnya, Abdurrahman Ibn Mahdi, Ibrahim An-Nakhai, dan yang lainnya, Atha Ibn Abi Rabah. Para ulama menjelaskan bagaimana kita bermuamalah dengan ahlul bid'ah wa dhalal. Dan bil munasabah, Syekhuna Ubaid ibn Abdullah al-Jabiri memiliki sebuah karya ringkas, Mu'amalatus Sunni wal Mubtadi', batasan-batasan muamalah bagi seorang ahlu sunnah kepada seorang ahlul bid'ah. Yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita kemudahan untuk sedikit membaca faedah-faedah yang terkandung pada karya beliau tersebut. Hafidhahullah wa ra'ah. Bi'idnillahi ta'ala. Nas'alullah at-taisir. Maka dalam perkara duniawiyah, bermuamalah dengan ahlul bid'ah wa dhalal dianjurkan untuk kita jauhkan diri kita. Makan bersama saja tidak boleh. duduk bersama saja tidak boleh, basa-basi saja tidak boleh, mujamalat dengan ahlul bid'ah wa dhalal, enggak. Kenapa? Satu, nasihat mereka khawatir kita bisa terikut syubhat-syubhat mereka. Al-qulubu dha'ifatun wa syubhat qattafatun, yang namanya hati kita itu lemah, sementara syubhat itu terus menyambar-nyambar, terus ada syubhat itu. Siapa yang bisa menjamin kita sampai akhir hayat masih mengikuti manhajnya Nabi alaihi salatu wassalam? Enggak ada yang bisa menjamin. Siapa yang menjamin kita berada pada kesalafiyahan yang murni sampai ajal menjemput kita? Enggak ada yang menjamin. Siapa yang menjamin kita bahwa orang-orang yang bernuntut ilmu, orang-orang yang belajar di majelis-majelis salafi, mereka adalah ahlul jannah? Enggak ada yang menjamin. Ini juga tuduhan yang baru-baru dikeluarkan oleh Du'at al-Abwabi Jahannam. Katanya majelis salafi adalah majelis yang pengikut